aku bersemi di awal musim hujan. Betapa mesranya kisah cinta. Bunga-bunga berkembang, indah warnanya, seindah kasihku. Tapi kini hanya kenangan abadi, cintaku up.